Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya. Wah, ada yang udah nungguin nih cerita hebat ulama lainnya. Kalau gitu, yuk langsung aja kita mulai. Kisah ke-8, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Adik-adik, siapa sih yang gak kenal sama imam yang satu ini? Kalian kenal gak? Harus kenal ya. Imam ini adalah imam yang sangat hebat. Ilmunya luas, hafalannya kuat, dan juga banyak. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati, tidak sombong, dan sangat sederhana. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di kalangan para penuntut ilmu, beliau dikenal sangat menjaga kehormatan diri. Beliau tidak suka meminta-minta kepada orang lain meskipun beliau sangat butuh. Cerita tentang imam satu ini sangat panjang sekali loh. Kalau diceritain semua, nanti kepanjangan. Kakak ringkas saja ya. Yuk, simak kisah beliau. Ayah Imam Ahmad adalah seorang tentara di negeri Yaman. Ayah beliau meninggal pada usianya yang sangat muda. Ibu beliau akhirnya memutuskan untuk pindah ke negeri Yaman dalam keadaan sedang mengandung Imam Ahmad. Adik-adik, akhirnya beliau lahir dalam keadaan yatim. Imam Ahmad rahimahullah memiliki kecerdasan dan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa sejak kecil. Beliau sudah hafal Al-Quran pada usia yang sangat kecil. Lalu, pada usia 15 tahun, beliau mulai keluar untuk mencari ilmu. Beliau pergi dari satu guru ke guru yang lain. Setiap Imam Ahmad mendapatkan hadis, beliau mencatatnya. Bukan hanya dicatat, tetapi beliau juga menghafalnya. Banyak sekali hadis yang sudah beliau catat dan beliau sudah hafal. Kalian tahu gak berapa banyak hafalan hadis Imam Ahmad? Beliau hafal 1 juta hadis loh. Adik-adik, banyak sekali ya, Masya Allah. Beliau memiliki sifat rendah hati yang sangat tinggi. Beliau tidak malu untuk menimba ilmu dari orang yang lebih sedikit ilmunya. Bahkan, beliau tidak malu belajar bersama dengan santri-santri yang lebih muda. Beliau pernah berkata, ilmu itu dicari sejak engkau lahir hingga engkau mati. Wah adik-adik, semoga kita bisa terus belajar ya. Barakallahu fikum. Beliau juga dikenal memiliki keteguhan hati. Beliau akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkannya. Pernah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melakukan perjalanan menuju ke Yaman bersama dengan temannya. Mereka berdua ingin belajar dari seorang ulama di Yaman, namanya Imam Abdul Razak. Di tengah perjalanan, mereka berdua singgah di kota Mekah. Keduanya pun melakukan ibadah umroh. Nah, ketika sedang tawaf, tiba-tiba teman beliau mendatangi Imam Ahmad dan berkata, "Wahai Ahmad, sungguh barusan aku melihat Imam Abdul Razak di sini sedang tawaf. Bagaimana kalau kita langsung belajar saja di sini, di kota Mekah? Jadi kita gak perlu susah payah ke Yaman. Apalagi bekal kita tinggal sedikit. Gimana menurutmu?" Kalau menurut adik-adik bagaimana? Ide yang bagus bukan? Tidak perlu susah payah melanjutkan perjalanan ke Yaman. Nah, akan tetapi Imam Ahmad tidak sependapat. Beliau berkata, "Tidak, aku sudah berniat sejak aku berangkat untuk menuntut ilmu ini dari Imam Abdul Razak di Yaman. Aku tidak akan mengubah niatku. kita lanjutkan perjalanan kita kiaman. Masya Allah adik-adik, salut dengan keteguhan beliau. Iya, beliau ingin menimba ilmu dari Imam Abdul Razak langsung dari tempat asal beliau. Adik-adik, berbicara tentang perjalanan beliau ke negeri Yaman, ada kisah menarik loh. Yuk, didengarkan. Dalam perjalanan menuju Yaman, banyak sekali ujian dan cobaan yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di tengah perjalanan, beliau merasakan lapar. Sementara bekal yang beliau bawa sudah habis. Tidak ada makanan dan tidak ada uang. Perjalanan waktu itu tidak seenak sekarang. Kalau sekarang banyak kita jumpai warung makan, tempat istirahat. Kalau zaman dulu, sepanjang perjalanan hanya ada padang pasir yang sangat luas. Adik-adik, tetapi perjalanan masih jauh. Imam Ahmad dan temannya bingung. Ternyata beliau masih memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk mendapatkan makanan. Akhirnya beliau pun melepaskan kedua sendalnya. Kemudian beliau mendatangi tukang roti. Beliau pun menawarkan kepada tukang roti tersebut untuk menerima sandal beliau dan digadaikan atau ditukar dengan roti. Lalu tukang roti itu mau. Itu adalah sendal satu-satunya yang beliau pakai untuk melindungi kaki beliau dari gangguan di jalan. Sendal itu harus beliau relakan agar bisa mendapatkan makanan, agar bisa melanjutkan kembali perjalanan mencari ilmu. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dan temannya masih dalam perjalanan menuju Yaman, bekal beliau habis. Sendal pun sudah digadaikan dengan tukang roti. Kali ini apalagi adik-adik? Imam Ahmad tidak kehabisan cara. Beliau mendatangi para peternak unta. Beliau pun menawarkan dirinya untuk menjaga unta-unta tersebut dengan syarat mereka mau membawa Imam Ahmad dan temannya sampai ke kota Son'a, ibu kota Yaman. Mereka pun setuju. Namun adik-adik, ada loh beberapa orang yang ingin membantu Imam Ahmad secara cuma-cuma. Namun beliau tidak mau menerimanya. Keteguhan hati beliau sangat kuat dan beliau juga enggan untuk merepotkan orang lain. Masya Allah ya adik-adik. Sampailah Imam Ahmad dan temannya di Yaman dengan segala lika-likunya itu. Ketika beliau sedang asik belajar, tiba-tiba ada seseorang yang dengan teganya mencuri baju-baju Imam Ahmad hingga tidak tersisa kecuali hanya baju yang beliau pakai. Karena tidak ada lagi baju yang diganti, beliau pun segan untuk keluar. Akhirnya beliau mengurung diri di dalam kamar dan menutup pintu rumahnya. Teman-teman beliau pun merasa kehilangan. Kenapa Imam Ahmad tidak kelihatan? Teman-temannya pun sepakat untuk menjenguk Imam Ahmad rahimahullah. Mereka pun mulai bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Kenapa kau tidak keluar?" Beliau pun bercerita, menyampaikan apa yang sedang beliau alami. Teman-teman beliau pun merasa kasihan. Mereka pun menawarkan beberapa emas untuk Imam Ahmad. Adik-adik, kalau adik-adik dikasih uang, mau menerimanya enggak? Pasti mau, ya kan adik-adik? Nah, akan tetapi Imam Ahmad enggak mau. Beliau tidak mau menerimanya secara cuma-cuma. Beliau hanya mau menerima 1 dinar saja. Sedikit sekali adik-adik. Itu pun beliau menerimanya dengan syarat beliau akan menuliskan untuk teman-temannya catatan hadis. Nah adik-adik, meskipun beliau mendapatkan ujian dan musibah yang begitu banyak, beliau sama sekali tidak mau meminta kepada orang lain. Perjuangan beliau akhirnya tidak sia-sia. Beliau menjadi seorang imam besar dan menjadi rujukan umat Islam. Beliau disegani dan dihormati oleh semua kalangan. Bahkan guru beliau sendiri sangat menghormati dan memuliakan beliau. Kalian ingin gak seperti Imam Ahmad? Belajar yang rajin ya. jangan mudah menyerah, dan jangan mudah putus asa. Barakallahu fikum. Nah, sekian dulu ya adik-adik kisahnya. Tenang, masih ada kisah hebat lainnya kok. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqwa, meraih takwa dengan ilmu.